Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Faqala asy-syekh al-'allamah al-muhaddits Abu Abdurrahman Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullah fi kitabih al-jami' as-sahih mimma laysa fi as-sahihain. Qala al-hakim rahimahullahu ta'ala Muhammad ibn Abdullah ibn Bayy' al-hakim Abu Abdullah an-Naisaburi. Qala haddathana Abu al-Abbas Muhammad ibn Ya'qub al-hafiz. قال حدثنا بحر ابن نصر ابن سابق الخولاني قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر عن سليم بن عامر أبي يحيى الكلاعي قال حدثني أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه Qala, berkata Abu Umama Al-Bahili radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baina ana na'im, tatkala saya lagi tidur, idh atani rajulani, tiba-tiba datang kepada aku dua orang laki-laki. Ini adalah mimpi beliau alaihi salatu wasalam. Dan mimpinya para nabi itu hak. Ru'yal anbiya haqqun. Ya, mimpinya para nabi itu kebenaran. Tidak ada yang batil padanya. Maka isi daripada mimpi ini nanti perkara yang benar. Haqqun. Beliau mengatakan ketika saya tidur, saya bermimpi ada dua orang laki-laki mendatangi saya. Fa'akhadha bi dhab'i thiyabi. Lalu kedua orang laki-laki itu mengambil kedua lengan baju saya. Ad-dhab'u al-'adud. Lengan ya. Nah, dia mengambil dua lengan baju saya ini. Jabalan wa'ra, dibawa ke gunung yang curam. Bukit yang curam. Faqala li is'ad, dia berdua berkata padaku, naik. Faqultu, maka saya jawab, inni la utiqu. Saya tidak sanggup, saya tidak mampu naik. Gunungnya curam seperti itu. Faqala, mereka berdua berkata, inna sanusahiluhu lak. Kami akan mempermudah kamu untuk naik gunung ini. Fasa'adu, kata Rasul, maka saya pun naik. Hatta idza kuntu fi sawa'il jabal. Hingga ketika aku berada di puncak gunung tadi, idza ana bi aswatin syadidah, tiba-tiba saya mendengar suara-suara yang mengerikan, yang keras, suara yang pekikan, suara yang keras. Fakultu, maka saya bertanya, ma hadhil aswat, suara apa ini? Qalu hadza awiyu ahli nar. Mereka menjawab, ini adalah rintihan ahlun nar. Thumman tuliqabi, kemudian aku diajak pergi ke sebuah tempat. Fa'idha ana biqawmin mu'allakin bi'arakibihim, tiba-tiba aku mendapati suatu kaum yang diikat pada araqib mereka. Araqib itu sebuah urat yang di belakang, afwan, sebuah urat yang diikat di belakang Ka'bah ini. Urat di sebelah kaki Evan. Urat yang ada di bagian belakang telapak kaki. Anda perhatikan, ada tumit, atasnya tumit, ada urat ya. Dia digantung dari situ. Berarti kepala di mana? Kepala di bawah. Saya mendapati suatu kaum yang digantung pada urat-urat belakang kedua mata kaki mereka. Musyaqqaqatan asdaquhum, dalam keadaan rahang mereka robek. Asdaq itu rahang. Tasilu asdaquhum dama, rahang mereka mengucurkan darah. Qala, berkata sang rawi, qultu man haula, saya bertanya siapa mereka itu. Qala, dijawab, haula'il ladzina yuftiruna qabla tahillati shaumihim, mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum selesai puasanya, yang mokel. Qala al-Hakim rahimahullah, hadha hadithun sahih ala syarti Muslim malam yukhrijah. Hadis ini barakallahu fikum menjelaskan kepada kita bahwasanya salah satu sebab sebab masuk dalam neraka ialah mokel ketika puasa Ramadan. Tahu mokel ya? Tahu mokel? Mokel itu buka puasa sebelum waktunya. Termasuk sebab masuk neraka ialah berbuka puasa ketika Ramadan belum masuk waktunya, dengan tanpa ada uzur syar'i. Itu menggambarkan dosa besar, sebab diancam dengan ancaman yang keras seperti ini. Dosa besar ya ikhwan. Nah, ketika terjadi pada seseorang, di samping dosa besar yang dia capai, yang dia raih, dia juga berkewajiban untuk mengqadanya, harus mengganti ulang di hari-hari yang lain. Adapun hadis yang menunjukkan Allah tidak akan menerima qadanya walaupun dia qada selama setahun dan semisalnya, itu hadisnya palsu. Intinya puasanya dia batal dikarenakan dia mokel. Dia wajib mengqadha puasanya dikarenakan dia mokel. Dan yang ketiga, diancam dengan ancaman yang keras dalam riwayat ini, sebab masuk dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dibalas, dikasih balasan setimpal dengan perbuatan dia. Rahangnya robek, mengucurkan darah, dikarenakan rahang itu yang bergerak untuk mengunyah makanan. Dikarenakan dia pakai untuk mengunyah makanan sebelum buka puasa, maka dibalas dengan setimpal, dirobek rahangnya, mengucurkan darah. Na'udzubillah. Dan dibalik, dikarenakan niatan dia yang sangat jelek, enggak ada uzur syar'i barakallahu fikum. Adapun kalau ada uzur syar'i, maka tidak terkena ancaman ini. Orang yang sakit, enggak kuat, orang yang musafir, tanya semisalnya yang ada uzur syar'i, maka tidak terkena riwayat ini walaupun dia berbuka puasa. Wallahul musta'an. Ini menggambarkan bahwasanya azab neraka itu sangatlah mengerikan. Rintihan-rintihan, lolongan-lolongan ahlun nar sangatlah memedihkan. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala wa qala al-Hakim rahimahullahu, haddathana Abu al-Abbas Muhammad ibn Ya'qub qala haddathana Rabi ibn Sulaiman qala haddathana Bishr ibn Bakr al-Dinisi qala haddathana Abdul Rahman ibn Yazid ibn Jabir an Sulaim ibn Awal al-Kila'i qala haddathani Abu Umam al-Bahili radiyallahu anhu qala berkata Abu Humam al-Bahili radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul. Ini hadis yang lengkapnya. Kalau sebelumnya mukhtasar, yang sekarang ini yang lengkap. Baina ana naimun, ketika saya lagi tidur, saya bermimpi. Idh atani rajulani, tiba-tiba datang kepada aku dua orang laki-laki. Fa akhadha bi tab'iyya, keduanya mengambil dua lengan bajuku. Fa ataya bi jabalan wa'ra, mereka berdua membawa aku ke gunung yang curam. Fa qala li, mereka berkata padaku, is'ad, naik. Fa qultu inni la utiq, saya katakan aku tidak sanggup, aku tidak mampu. Faqala inna sanusahiluhu lak, kami akan mudahkan untuk kamu menaiki gunung yang curam tadi. Fasa'atu, saya pun naik. Hatta kuntu fi sawail jabal, hingga aku berada di puncak gunung. Idza ana bi aswatin syadidah, tiba-tiba aku mendapati suara yang begitu pedih, yang begitu keras. Qultu, saya bertanya, ma hadhihi al-aswat, suara apa ini? Qalu hadha huwa hiwa ahli nar, inilah lolongan rintihan ahli nar. Thumma tuliqa bi, kemudian aku dibawa pergi ke sebuah tempat. Fa idza biqaumin mu'allaqin bi'araqibihim, tiba-tiba ada suatu kaum yang digantung dengan araqib mereka, urat yang ada di belakang kedua mata kaki mereka. Musyakkaqatan asdaquhum, rahang-rahang mereka robek. Taziru asdaquhum dama, rahang-rahang mereka bercucuran darah. Faqultu, maka saya bertanya, ma haula, siapa mereka ini? Qala haula illadzina yuftiruna qabla hilati shaumihim, mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum selesai puasa mereka. Ini yang sebelumnya. Lanjutannya, thumman talaqabi, kemudian dua orang laki-laki itu membawa aku lagi ke sebuah tempat. Fa idza biqaumin ashadda shay'in intifaqa, tiba-tiba ada satu kaum yang sangat-sangat menggelembung badannya itu. Intifaq itu menggelembung, tahu ya, badan menggelembung. Wa antanahu riha, aromanya sangat busuk. Wa aswahu mandara, pemandangannya sangat mengerikan. Faqultu man haula, saya bertanya, siapa mereka ini? Qala haula izzanuna wazawani, mereka adalah laki-laki dan perempuan yang berzina di dunia ini. Mengerikan, baunya busuk, pemandangannya mengerikan, badannya menggelembung semua. Naudzubillah, adabnya az-zina. Ini juga menunjukkan termasuk sabab masuk neraka ialah berbuat zina. Thumma tuliqa bi, kemudian aku dibawa pergi lagi ke sebuah tempat. Fa idza ana bi nisa'in tanhashu thadiyahunna al-hayat, tiba-tiba aku mendapati wanita-wanita yang ular hayat, ular-ular itu mematok payudara mereka, dipatok sama ular. Faqultu, maka saya bertanya, ma balu haula, yang ini kenapa lagi mereka ini? Faqala, maka dijawab, haula illawati yamna'na auladahunna albanahun, mereka adalah wanita-wanita yang mencegah, yang melarang anak-anak mereka dari susu-susu mereka, tidak mau menyusui anaknya. Ini juga demikian termasuk sebab masuk neraka, khusus untuk wanita-wanita yang melahirkan anaknya tidak mau menyusui anaknya tanpa ada uzur syar'i. Di zaman sekarang ini lagi tren di kalangan kaum wanita muda yang tidak punya agama, barakallahu fikum, ketika mereka melahirkan, mereka maunya sesar, tidak mau normal. Kemudian setelah melahirkan, tidak mau menyusui. Ini kata mereka untuk menjaga dua-duanya, supaya masih orisinil. enggak ada yang kendor, kata mereka. Nauzubillah. Dengan tanpa uzur, diancam dengan ancaman seperti ini. Adapun kalau ada uzur syar'i, memang enggak keluar air susunya atau yang semisalnya, maka itu diperbolehkan. Yang dibahas sekarang tanpa ada uzur syar'i. Diancam nanti azabnya, payudaranya akan dipatok oleh ular. Thumma tuliqa bi, kemudian aku dibawa pergi lagi ke sebuah tempat. Fa idza bi ghilmanin yal'abuna bainan nahrain. Tiba-tiba saya mendapati anak-anak kecil bermain-main di antara dua sungai. Faqultu man haula? Saya bertanya, siapa mereka itu? Qala haula idzarri mu'minin. Mereka adalah anak-anak keturunan kaum mukminin yang meninggal dunia ketika masih kecil. Ini di mana ya kan kira-kira ya? Di neraka atau di surga ini? Ini di surga ya. Di antara dua sungai di surga. Menunjukkan anak-anak kecilnya kaum muslimin yang mati sebelum balik, tempatnya dalam jannah. Dalam jannah. Zararul mu'minin fil jannah. Ada ittifaq dan kesepakatan para ulama. Yang diikhtilafkan adalah dharari al-musyrikin, anak keturunannya orang musyrik. Ya, ada orang kedua orang tuanya musyrik atau kafir, anak mereka mati sebelum balik. Tempatnya di mana? Ada khilaf di kalangan para ulama, ada 8 pendapat di kalangan mereka. Yang rajih barakallahu fikum, anak-anak kecil mereka yang mati sebelum balik, tempatnya dalam surga. Tempatnya dalam surga, barakallahu. Thumma syurifa li syarafun akhar. Kemudian ditampakkan kepada aku dari atas. Syurifa itu utulu'a alaihi min fauq. Ditampakkan dari atas. Kemudian ditampakkan kepada aku penampakan yang lain dari atas. Fa idza ana bi thalathati nafar yashrabuna min khamrin lahum. Tiba-tiba saya mendapati ada tiga orang sedang menikmati minuman khamr mereka. Lagi minum khamr. Di mana ikhwan? Di surga ya. Di surga yang haram-haram di dunia jadi halal. Minuman khamr menjadi halal di sana, barakallahu fikum. Di surga nanti ada sungai khamr, ada sungai susu, ada sungai madu, barakallahu fikum. Dinikmati oleh ahlu jannah, minum susu, minum madu, dan bahkan minum khamr. Apakah bikin mabuk? Tidak. Lazzatin lisyaribin, sangat lezat bagi yang meminumnya, barakallahu fikum. Bagi yang di dunia ini menahan diri enggak minum khamr, nanti akan dikasih dia yaumul qiyamah. Di dunia ini enggak sabar dia minum khamr yang haram, maka akan diharamkan di dalam surga nanti, dalam neraka di yaumul qiyamah nanti, para kafir. Faqultu man haula? Saya bertanya, siapa mereka ini? Hal dijawab, haula Ja'far ibnu Abi Talib wa Zaid ibnu Harithah wa Abdullah bin Rawah. Tiga orang ini, mereka bertiga adalah sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini hadis menegaskan mereka bertiga termasuk ahlul jannah. Langsung dipersaksikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma syurifa li syarafun akhar. Lalu ditampakkan lagi untukku dari atas penampakan yang berikutnya lagi. Fa idza ana bi thalathati nafar. Tiba-tiba aku mendapati tiga orang. Qultu man haula? Saya tanya lagi, siapa mereka ini? Qala Ibrahim wa Musa wa Isa alaihi wassalam yantazirunaka. Mereka bertiga adalah Nabi Allah Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalam sedang menanti kedatanganmu. Berarti Rasul akan wafat menyusul para anbiya wal mursalin yang lainnya. Nah, Bapak, di sini di bagian awal hadis ini menjelaskan tentang ancaman-ancaman ahlun nar. Tindakan-tindakan perbuatan-perbuatan yang merupakan sabab masuk neraka. Tiga amalan. Yang pertama, mokel. Buka puasa sebelum waktunya. Yang kedua, berzina. Yang ketiga, wanita yang tidak memberikan air susunya kepada bayi dia dengan tanpa wudhu syar'i. Adapun selebihnya terkait dengan surganya Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Qala al-Hakim rahimahullah, hadza hadithun sahih ala syarti Muslim wa lam yukhrijah, wa qad ihtajja al-Bukhari bi jami' ruwatihi ghairi Salim, ghairi Sulaym bin Amir, wa qad ihtajja bihi Muslim. Wa qala Abu Dawud rahimahullah ta'ala. Lanjut. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال أخبرنا مسكين هو ابن بكير قال أخبرنا محمد بن المهاجر عن ربيعة ابن يزيد عن أبي كبش السلولي قال أخبرنا سهل بن الحنظلية قال بركات سهل بن الحنظلية رضي الله عنه من ceritakan Qadima ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Uyayna ibn Husain wal Aqra ibn Habis fasalahu. Datang dua orang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Uyayna ibn Husain dan al Aqra ibn Habis. Kedua-duanya meminta sesuatu kepada Rasul. Ini dua orang dari kalangan sanadidul Quraisy, termasuk tokoh-tokoh terpandangnya orang-orang Quraisy. Uyayl ibn Husain dan Al-Aqra ibn Habis datang meminta sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa amara lahumā bimā sa'alā. Rasul pun memerintahkan untuk memberikan permintaan mereka berdua. Wa amara Muawiyah fa kataba lahumā bimā sa'alā. Tabla memerintahkan sahabat Muawiyah, beliau dikenal sebagai sekretarisnya Rasul, mencatat untuk mereka berdua apa yang mereka minta. Ditulis kertas. Qala fa'amal aqra fa'akhadha kitabahu falaffahu fi imamatihi wa intalaq. Adapun Aqra bin Habis, dia mengambil suratnya, dia dilipat, dimasukkan di imamahnya, di sorbannya, dia pergi. Dan dituliskan dari Muawiyah permintaan dia ini. Sudah diambil itu sama dia, digulung, dilipat, dimasukkan sorbannya, dia pergi. Wa amma Uyayna fa akhadha kitabah wa ata an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam makana. Sementara Uyayna bin Husain atau bin Husain, dia mengambil suratnya, dia langsung mendatangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tempatnya. Ambil suratnya, langsung datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqal, sambil mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, atarani hamilan ila qaumi kitaban la adri ma fi ka sahibatil mutalammis. Wahai Muhammad, apakah engkau memandang aku layak membawa kepada suatu, kepada kaumku sebuah surat? Aku tidak tahu isinya apa. Seperti lembaran yang dipegang-pegang. Sahifat lembaran, utalamis yang kamu pegang-pegang. Masa saya bawa gini, saya tidak tahu isinya apa. Kayak lembaran yang dipegang begini. Qala fa akhbara Muawiyah bi qawlihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Muawiyah pun memberitakan ucapan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man sa'ala wa 'indahu ma yughnihi fa innama yastaghfiru minan nar. Barang siapa yang meminta-minta padahal dia memiliki sesuatu yang cukup bagi dia, maka sesungguhnya dia memperbanyak neraka, memperbanyak api neraka. Wa qala Nufailu fi mawdhin akhar, kata Nufaili tempat yang lain dalam bahasa yang lain dengan lafaz min jamri jahannam, dia memperbanyak dari bara neraka jahannam. Faqalu ya Rasulullah, mereka bertanya wahai Rasulullah, wa ma yughni, berapa ukuran yang cukup bagi dia tadi? Wa qala Nufaili fi mawdhin akhar, berkata Nufaili di tempat yang lain dalam riwayatnya dengan lafaz, wa mal ghina alladhi la yadhi ma'ahu almas'alah, apa ketentuan cukup di mana dia tidak seyogyanya meminta-minta? Qal, beliau menjawab, qadra ma yughaddihi wa yu'ashi, yakni dia memiliki seukuran yang bisa dia pakai untuk makan siang dan makan malam. Artinya dia memiliki makanan hari itu, makan siang punya, makan malam punya, besoknya wallahu alam. Ini sudah dikatakan cukup, tidak boleh meminta-minta kepada orang lain. Barakallahu fikum. Barang siapa yang meminta-minta kepada orang lain padahal dia memiliki yang cukup bagi dia seperti itu, maka seolah-olah dia mau banyak bara api jahannam. Na'udzubillah. Wa qala fa'ilu fi mawdhin akhar, berkata Nufayl tempat yang lain dalam riwayatnya, ayyakuna lahu syab'un, syab'u yaumin wa lailah, aw lailan wa yaum. Ukurannya dia memiliki sesuatu makanan yang mengenyangkan dia dalam sehari dan semalam. Ini dikatakan sudah dikatakan ghani, orang yang cukup, tidak boleh meminta-minta. Qala Asy-Syaikh rahimahullahu taala, qala Abu Dawud, wa kana haddatsana bihi mukhtasaran ala hadhihi al-fat allati dzakartu. Qala Asy-Syaikh, hadza haditsun sahih wa rijaluhu rijalus sahih. Baik. Hadis ini barakallahu fikum, yang berikutnya lagi. Di antara sebab masuk neraka ialah meminta-minta, mengemis. Ya, meminta-minta, mengemis untuk hajat pribadi dalam rangka untuk memperkaya diri. Namanya su'alun nasi hajata nafsihi takaffuran, termasuk sebab masuk neraka meminta-minta kepada orang lain hajat pribadi dalam rangka untuk memperkaya diri. Ini yang namanya tasawwul al-madhmum, meminta-minta yang tercela diancam dengan neraka. Barakallahu fikum. Pertanda itu merupakan dosa besar. Tukutofitnya meminta-minta kepada orang lain hajat pribadi dalam rangka untuk memperkaya diri. Ini yang salah. Tukutofit, dia dikatakan cukup, tidak boleh meminta-minta ketika dia memiliki makanan pada hari itu. Dia bisa kenyang pada satu hari tadi, pagi, siang, malam bisa kenyang, maka dikatakan cukup, dia tidak boleh meminta-minta. Barakallahu fikum. Apalagi memiliki makanan 2 hari, 3 hari, apalagi sebulan, tidak boleh meminta-minta. Barakallahu fikum, untuk hajat pribadi. Ingat, meminta-minta kepada orang lain hajat pribadi untuk memperkaya diri. Barakallahu fikum. Maka diancam dengan keras seperti dia memperbanyak bara api jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Maka seorang muslim itu bukan pengemis, seorang mukmin bukan pengemis. Mereka akan berusaha sekuat tenaga mencari ma'isyah, mencari mata pencaharian yang halal. Ketika diuji dengan harta yang sedikit, maka dia mengedepankan qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada dia, dan dia zuhud, bersahaja, sederhana dalam kehidupannya. Barakallahu fikum. Sedikit pun tidak bakal meminta-minta. Barakallahu fikum. Lanjut, dihatamkan babnya ya, dikarenakan tinggal dua hadis lagi bab yang baru. Wa qala rahimahullahu ta'ala, qala Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, qala hadathana Suraij wa Affan, qala hadathana Hammad ibn Salamah an Hisham bin Urwah an abihi Urwah an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannah, sungguh ada seseorang yang mengamalkan amalnya ahli jannah, wa innahu lamaktubun fil kitab min ahli nar, padahal dia dicatat di dalam kitab Lauhil Mahfuz, dia termasuk ahli nar. Fa idza kana qabla mautih, maka ketika dia sebelum mati nanti, tahawwal, dia akan menyimpang, akan berpaling. Fa amila bi amali ahli nar, famata fadakhala nar, di akhir hayatnya dia akan berpaling, akan berubah, dia mengamalkan amalnya ahli nar, lalu dia mati dan akhirnya masuk neraka. Wa inna ar-rajula la ya'malu bi 'amali ahli an-nar wa innahu la maktubun fil kitab min ahli jannah, dan sungguh ada seseorang yang mengamalkan dengan amalnya ahli an-nar sedangkan dia tercatat di Lauhil Mahfuz termasuk ahli jannah. Fa idza kana qabla mauti, ketika dia sebelum mati nanti, tahawwal, dia akan berubah, fa 'amila bi 'amali ahli jannah famata fadakhalaha, maka dia akan mengamalkan amalnya ahlul jannah, lalu dia mati di atasnya dan masuk surga. Al-hadithu akhrajahu Abu Ya'la rahimahullah, qala haddathana Ibrahim al-Hajjaj Sami, qala haddathana Hammad bihi, wa qala Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, haddathana Suraij, qala haddathana Ibnu Abi Zinad an Hisham bin Urwah bihi, qala hadha hadithun sahih. Ini yang berikutnya lagi. Ini merupakan intinya, yaitu seseorang itu masuk dalam neraka dan mengamalkan amalnya ahlu nar, itu semuanya adalah biqadarillah, syai'un qad qaddarahullah, sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka masing-masing menjalani takdirnya. Yang ahlul jannah sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Yang ahlul nar juga demikian. Barakallahu fikum. Dan nanti yang menentukan adalah khatimahnya, akhir kehidupan dia, bukan awal-awalnya. Mungkin saja di awalnya dia bagus, akhirnya menyimpang, jelek. Atau awalnya jelek, ujungnya bagus, ahlul jannah. Sehingga innamal a'mal bil khawatim, kata Rasul, yang namanya amal tergantung khatimahnya. Kalau khatimahnya baik, dikatakan husnul khatimah. Kalau khatimahnya jelek, dikatakan su'ul khatimah. Intinya apa ya kawan? Orang itu dikatakan ahlul jannah sudah ditulis di Lauhil Mahfuz. Sebagai ahlul nar juga demikian. Semua sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Ini ahlul jannah, ini ahlul nar, ini dalam surga, dalam neraka, semua sudah tertulis. Dan masing-masing akan dikasih kemudahan untuk mengamalkan amalnya masing-masing. Ahlul jannah dikasih kemudahan mengamalkan ahlul jannah. Ahlul nar dikasih kemudahan mengamalkan ahlul nar. Na'udzubillah. Barakallahu fikum. Apakah kita boleh bersandar pada takdir kita? Jawabannya, tidak boleh. Yang pertama, dikarenakan kita tidak pernah tahu apa yang tertulis di Lauhil Mahfuz. Masing-masing kita tidak pernah tahu apa takdirnya kita. Kalaupun Ya, kalaupun dikasih tahu kamu tertulis sebagai ahlul jannah, apakah boleh dia bersandar? Enggak usah lagi beramal. La la yajuz. Kenapa demikian? Anda perhatikan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang dikasih kabar gembira dengan jannah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yang tadi Ja'far bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, Abdullah bin Rawahah. Mereka semuanya masih hidup. Seketika masih hidup sudah dikasih tahu mereka ahli jannah. Apakah mereka berhenti beramal? Lah, justru semangat beramal. Maka tidak boleh bagi kita itu bersandar pada takdir. Dan yang ketiga, kita diperintahkan secara syar'i untuk beramal. I'malu fakullun muyasarun lima khuliqalah. Beramalah kalian, masing-masing akan dikasih kemudahan untuk takdirnya dia. Maka kita berkewajiban untuk menjalankan asbab syar'iyah, sebab yang syar'i untuk meraih surga dan menjauh dari nerakanya Allah Azza wa Jalla. Selebihnya Allah yang mentakdirkan. Hadza ahlul jannah wa hadza ahlun nar. Fa nasallallahu tabaraka wa taala ay yaj'al jami'an min ahli jannah wa na'udzu billahi minan nar. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Baik, terkait dengan bab ini, umat manusia bisa kita klasifikasi menjadi empat terkait dengan kehidupan dia di dunia dan khatimahnya nanti. Yang pertama ialah yang mendapatkan husnul bidayah wa husnul khatimah. Bagus permulaan kehidupan dia. Dari mulai awal hidupnya bagus, masya Allah. Baik orangnya, soleh, bertakwa kepadanya. Sampai akhir hayat, mati di atas ketakwaannya. Yang paling afdal. Namanya husnul bidayah dan husnul khatimah. Awalnya baik, akhirnya baik. Yang kedua, lawan daripada itu. Su'ul bidayah wa su'ul khatimah. Sepanjang hidupnya, sepanjang hayatnya jelek. Jelek, hitam kehidupan dia. Maksiat, kemungkaran, penyimpangan, bid'ah, dan yang lainnya. Ya, awal jelek, sampai mati di atas penyimpangannya tadi. Maka ada su'ul khatimah. Yang pertama dikatakan minal faizin, yang kedua dikatakan minal halikin. Yang pertama beruntung, yang kedua binasa. Ada lagi yang ketiga yang disebut dalam hadis ini, yaitu su'ul bidayah wa husnul khatimah. Awalnya jelek, dia banyak mengamalkan amalnya ahlun nar, tapi di akhirnya dia bagus. Di akhirnya dia insaf, dia bertaubat dan mengamalkan amalnya ahlul jannah dan mati di atas. Maka dia dimasukkan dalam jannah. Ini termasuk minas salimin, minan najin, termasuk orang yang selamat. Yang keempat, lawan daripada itu. Husnul bidayah wa su'ul khatimah. Awalnya bagus, awalnya baik. Di awal dia mengamalkan amalnya ahlul jannah, tapi di akhirnya dia jelek. Di akhirnya dia malah menyimpang, malah dia bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, dan dia mati di atas penyimpangannya, mati di atas kemaksiatannya. Maka dia ancam dengan neraka, dakhlan nar. Itu namanya husnul bidayah wa su'ul khatimah. Hadza minal khasirin. Termasuk orang yang merugi, barakallahu fikum, wallahul musta'an. Ala kulli hal, kita hanya diwajibkan untuk mengerjakan sabab syar'i. Kerjakan amal-amal soleh yang dengan itu akan meraih surga. Tinggalkan semua kemaksiatan yang dengan itu akan bisa meraih surganya Allah Azza wa Jalla. Selebihnya Allah yang menentukan siapa yang ahlu jannah sama siapa yang ahlu nar. Allahu musta'an. Juga dianjurkan sangat untuk memperbanyak doa supaya termasuk ahlu jannah dan bertaut dari neraka, barakallahu fikum. Yang terakhir, qala rahimahullahu ta'ala, qala Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, haddatsana Muhammad ibn Bishr, qala haddatsana Muhammad ibn Amr ibn Alqamah, qala haddatsana Abu Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sembada karoah hadis. Dibawakan sikapannya hadis dengan isyarat yang sama. Waqal berkata Abu Hurairah, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lama khalaqallahul jannata wan nar, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan surga dan neraka, amara arsala Jibril, Allah mengutus malaikat Jibril. Qala, Allah berkata, undur ilaiha wa ila ma'atattu li ahliha fiha. Pergilah kamu ke surga, lihat surga itu dan apa-apa yang aku persiapkan untuk ahlul jannah pada surga tersebut. Faja'a fa nadhara ilaiha wa ila ma'atta Allahu li ahliha fiha. Maka Jibril datang ke surga, melihat ke surga dan melihat apa yang Allah persiapkan untuk ahlul jannah dalam surga. Faraja'a ilaihi. Jibril pun kembali kepada Allah Azza wa Jalla, faqal, sambil mengatakan, wa izzatika, demi izzamu ya Allah, la yasma'u biha ahadun illa dakhala. Tidak ada seseorang pun yang mendengarkan surga, malah kita pasti kepingin memasukinya. Qala fa umira biha fa hujjah bil bakari. Maka diperintahkan dengan surga, surga pun dihijabi dengan perkara-perkara yang tidak disukai oleh hawa sebenarnya Adam, namanya makarih. Makarih ma takrahuhu nufusu bani Adam. Maka surga dihijabi, dilingkari, ditutupi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh bani Adam. Kemaksiatan, perkara-perkara ketaatan dan segala macamnya yang hawa nafsu bani Adam tidak menyukai. Qala, Allah mengatakan lagi, irji ilaiha fanzur ilaiha. Apa tadi aku mihon? Wa ila ma'atattu li ahliha. Kata Allah Azza wa Jalla kepada malaikat Jibril, kamu kembali lagi ke surga. Kamu kembali lagi ke surga. Lihat lagi surga itu dan apa yang aku persiapkan untuk ahlul jannah padanya. Qala faraja'a ilaiha fa idza hiya qad hujju bil makarih. Jibril kembali ke surga. Ternyata surga sudah dihijabi dengan perkara-perkara yang enggak disukai bani Adam. Faraja'a ilaihi wa qala wa izzatik qad khashitu alla yadkhulaha ahad. Jibril pun kembali kepada Allah Azza wa Jalla dan mengatakan, demi izzamu ya Allah, saya khawatir tidak ada seseorang pun yang bisa memasukinya. Kenapa? Terhijabi oleh perkara-perkara yang enggak disukai bani Adam. Qala idhhab ila an-nar fanzur ilaiha wa ila ma'atattu li ahliha fiha. Sekarang kamu pergi ke neraka, lihat neraka itu dan apa yang aku persiapkan untuk ahlinya di dalam neraka itu. Qala fa idza hiya yarkabu ba'daha ba'dha. Tiba-tiba neraka itu, api neraka sebagian menaiki sebagian yang lain. Menunjukkan bahwa apinya menyala-nyala. Barakallahu menyambar-nyambar. Faraja'a Jibril kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Waqala mengatakan, wa izzatika laqad khashitu alla yasma'a biha ahadun fayadkhulaha. Demi izzamu ya Allah, saya khawatir tidak ada seseorang pun yang mendengarkan neraka dan kepingin masuk. Enggak mungkin. Tidak bakal mau masuk. Qala fa umira biha fa hufat bil syahawat. Lalu diperintahkan dengan neraka diliputi dengan perkara syahwat. Faqala, maka berkata Jibril, wa izzatik, demi izzamu ya Allah, laqad khashitu alla yanjua minha ahad illa dakhala. Saya khawatir tidak ada seseorang pun yang selamat daripadanya, melainkan akan bisa memasukinya. Barakallahu fikum. Qala syekhu rahimahullah, hadza hadithun hasan. وقال إمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا حسن قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن عمر بن علقمة به dia حسن dikarenakan محمد بن عمر بن علقمة. Ini yang jami'nya. Jadi semua syahwat terkait dengan kemaksiatan, terkait dengan dosa-dosa yang berkaitan dengan syahwat, inilah sebab orang dimasukkan dalam neraka. Ini lafaz yang umum. Kalau yang sebelumnya, amal ini, dirinci poin-poinnya. Sekarang dengan global. Tayyib asbab dukhulun nar syahawat kulluha. Sebab orang dimasukkan dalam neraka ialah ketika mengerjakan semua perkara syahwat. Yang namanya syahwat, dosa-dosa dan maksiat yang disukai Bani Adam. Berzina, minum khamr, membunuh, mendzalimi orang lain, cinta dunia, jabatan dan segala macamnya. Ini syahwat. Ini yang umumnya barakallahu fikum. Allahul musta'an. Kalau syubhat bagaimana? Ya sama saja, lebih parah lagi barakallahu. Kalau syubhat dikhawatirkan bukan lagi semata-mata diancam neraka. Kalau syubhat bisa sampai tingkatan kufur atau syirik, maka dia bahkan dikeluarkan dari Islam, malah abad di dalam neraka selama-lamanya barakallahu. Maka sehingga yang menjadi pembahasan sekarang adalah syahwat. Barakallahu fiik. Sementara surga itu diliputi dengan perkara-perkara disukai Bani Adam, harus beriman, harus bertakwa, harus beramal soleh, harus sholat, harus puasa, harus ini, harus itu. Yang mana jiwa mereka enggak suka dengan seperti itu. Tapi itulah jannah. Maka saya lihat secara global asbab duhul jannah iman wal amal soleh. Yang umumnya harus suka Bani Adam. Asbab duhulin nar syahwat dan syubhat. Na'udzubillahi min dzalik. Dengan demikian barakallahu selesai pembahasan bab yang ke-56 terkait dengan sabab-sabab masuk dalam neraka. Sangat banyak sekali. Ini hanya sepenggal yang dibuka sama Syekh rahimahullahu taala. Selebihnya umum meliputi semua dosa, semua maksiat kepada Allah azza wajalla. Adapun bab yang setelahnya bab tentang khurujul muwahhidin minan nar. Nanti ahlu tauhid akan dikeluarkan dari neraka. Ya kaum muslimin, mukmin, muwahhid, walaupun dia diazab dengan dosa yang dia miliki, tidak akan abadi, nanti akan dikeluarkan dari nerakanya Allah Azza wa Jal dan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan bab yang berikutnya tentang masalah iman kepada surga, akan disebutkan surga, nikmat-nikmatnya surga, hal-hal yang terkait dengan surga, panjang akan dibawakan sama Syekh rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Sementara cukup. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.